ما معنى العلم؟ ها؟ العلم؟ ما معنى العلم؟ اسم يعين المسمى مطلقا. اسم يعين المسمى مطلقا. اسم yang menentukan sesuatu yang dinamai secara mutlak. Kam nau'an lil alam? Ya, nau'an. Al-awwal alamun syakhsi, asani alamul alamun jinsi. Alam ada dua macam, alam syakhsi dan alam jinsi. Ma huwa al-alam asy-syakhsi? Ma ayyana musammahu mutlaqan bighairi qaidin, bighairi qaidin. Wa ma al-alam al-jins? Al-alam al-jinsi ma dalla ala al-jins duna ta'yin fardin min. Ya, tanpa apa? Menentukan satu tertentu. Apa bedanya? Mal farq baina al-alam al-syakhsi wal alam al-jinsi? Fil lafz ya, lafzan fil lafz. Adapun fil makna sawa ya. Apa itu bedanya pada lafaz? Apa pada makna? Kalau alam syakhsi yuradu bihi wahid bi'aini, dimaukan dengannya satu orang tertentu. Kalaupun ada yang sama ya kebetulan saja. Ketika seorang meletakkan satu nama untuk anaknya Muhammad ya, tujuannya untuk membedakan diantaranya kan untuk yang lain. Kalau di sana ada nama-nama yang lainnya kebetulan. Kemudian kalau al-alamul jinsi secara makna bagaimana, seperti apa? Seperti nakirah. Ya. Apa bedanya nakirah dengan alam jinsi? Ya, secara lafaz beda, ya kan? Kalau alamul jinsi secara lafaz seperti alam syakhsi. Ya. Bedanya apa? Kalau alamul jinsi tidak bisa dimasuki alif lam sebagaimana alamul syakhsi. Adapun nakirah bisa dimasuki apa? Alif lam. Seperti rajulun ar-rajul. Itu apa? Nakirah. Adapun contoh Usama, Tu'ala, itu adalah al-alam al-jinsi dan tidak bisa dimasuki oleh alif lam. Kemudian juga apa sisi persamaan yang lain antara al-alamu syakhsi dengan al-alamu jinsi secara lafaz? Bisa datang darinya apa? Al-hal yasihu maji'ul hal min. Kemudian yang lain apa? Ya, al-man'u min as-sarf idza udifa ilahi sababun akhar. Terhalang dari sarf ketika ditambahkan bersamanya ilah yang lain. اذكر اقسام العالم من حيث هو وعرف كلا منها مع الامثله. Sebutkan macam-macam alam ya. Yang pertama apa? Ismun wa kunyah wa laqab. Apa makna ism? Ma ya, huma kunyah maksud di rabi abinu ummin. Laqab ma asyara bi rif'atin aw ya bi dha'ati musammah, apa yang mengisyaratkan kepada kemuliaan ataupun kerendahan yang dinamainya. Idza ijtama'a al-laqab wal ismu ayyuhuma yuqaddam? Ya, apabila bertemu berkumpul laqab dengan isim, mana yang didahulukan? Ya, al-ism. Wajiban atau jawazan? Wujuban atau jawazan? Wujuban. Inda al-Basriyin. Atau jumhur. Udhkur aqsam al-murakab. Aqsam al-murakab. Fil-alam. Sudah belum ini? dijelaskan belum? Belum ya? Jadi alam kemarin sudah dijelaskan, ada kalanya mufrad. Seperti apa? Zaid. Ya, ada kalanya murakkab. Ada kalanya murakkab. Dan alam yang murakkab itu ada tiga macam. Yang pertama murakkab idhofi. Alam dengan tarkib idhofi. Seperti apa contohnya? Abdullah, Abu Bakrin ataupun yang lainnya. Abdullah. Apa lagi? Banyak. Syamsuddin dan yang lainnya. Ya, kalau alam itu diambil dari tarkib idhofi, maka i'rabnya pada bagian yang mana? Pertama atau yang kedua? Pada yang ke pertama. Ya, adapun bagian yang keduanya dikasrah. Ya. Kemudian yang kedua, alam yang ditarkib dengan tarkib masji. Contohnya apa? Ba'labak, Sibawaih dan yang lainnya. Ya. Maka alam yang ditarkib dengan tarkib masji yang akhirnya bukan waih, itu i'rabnya pada bagian yang kedua. Bagian yang pertamanya tetap di atas fathah. Seperti ba'labak, hadra, maut. Adapun alam yang ditarkib dengan tarkib yang akhirnya dengan tarkib masji yang akhirnya waih, maka mabni di atas kasrah seperti sibawaihi. Kemudian yang berikutnya alam ataupun nama yang ditarkib dengan tarkib isnadi. Contohnya ta'abbata syarran, syaba qarnah ataupun yang lainnya. Ada orang namanya ana muslimun misalkan. Iya, ini kan tarkib apa isnadi. Maka i'rabnya yuhka ala ma huwa alaih, dihikayakan saja di mahalli raf'in. Ja'a ana muslimun, ada orang namanya ana muslimun. Ja'a fil madin, ya, ana mubtada kan, muslimun khabar, itu fa'il. Ya, yuhka ma, yuhka ala ma huwa alaih fi mahalli raf'in, ya, sebagai fa'il. Ya Rabbnya mahali. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang berikutnya dari macam yang ketiga dari isim yang ma'rifah. Setelah yang pertama apa? Bomair. Ya, yang kedua alam, yang ketiga ismul isyarah. Ismul isyarah, isim isyarah, nama lainnya. Ya, nama lain dari isim isyarah adalah al-mubhamat. Isim-isim yang mubham. Ya, kenapa disebut dengan mubhamat atau isim-isim yang mubham? Karena isim-isim ini umum dalam penggunaannya. Cocok atau bisa digunakan untuk menunjuk apa saja. Digunakan untuk menunjuk orang bisa. Menunjuk hewan bisa, benda-benda mati bisa. Hadza Muhammadun, hadza kitabun, hadza qittun, ya kan, umum kan. Ya, sehingga disebut dengan apa? Al-mubhamat. Disebut dengan al-mubhamat karena umum dan bisa digunakan untuk menunjuk apa saja. Di sini didefinisikan oleh musannif yaitu dengan ucapannya ma wudi'a li musyarin ilaih. Isim isyarah adalah isim yang diletakkan li musyarin ilaih, untuk musyarin ilaih, menunjuk sesuatu. Iya. Yakni sesuatu yang dinamai dengan makna isyarah. Kalau dikatakan hadza zaidun, itu maknanya apa? Usyiru ila zaidin gitu. Hadza Zaidun, maknanya usyiru ila Zaidin, saya menunjuk kepada Zaid. Jadi lafaz hadza di sini, lafaz hadza di sini menunjuk kepada zat, itu Zaid, dan juga menunjuk kepada isyarah ataupun menunjukkan makna isyarah. Hadza Zaidun maknanya usyiru ila Zaidin. ma wudi'a li musyari ilaih, apa yang diletakkan untuk menunjuk sesuatu. Wa huwa, dan dia, isim isyarat tersebut yang pertama za, lil mufradil mudzakkar, untuk seorang laki-laki. Pada semua jenis bisa, bukan hanya yang berakal. Yang tidak berakal pun bisa. Bahkan benda-benda mati pun bisa. Za rajulun, za kitabun, za qittun, ataupun yang semisalnya. Dan seringkali ditambahkan dengan ha tanbih, haza. Jadi isim isyaratnya hanya za aslinya. Haknya hanya apa? Litanbih, untuk menarik perhatian mukhatab. Kemudian zi, zihi, ti, tihi, ta. Lil mufradah al muannatsah. Ini semua digunakan untuk menunjuk seorang wanita. Banyak ya alat tunjuknya, bisa zi, zihi, ti, tihi, bisa pula ta. Di sini pada zihi, ya pada zihi boleh disukun zih, zih, atau di kasroh zihi. Ya. Kemudian pada tih boleh disukun tih, ya tih, boleh di kasroh juga tihi. Di kasroh, dipendekkan ataupun dipanjangkan boleh. Tih, tihi, tihi boleh pada tih. Ya, pada zih juga demikian, zih. Kemudian apa lagi? Kasroh, zih pendek. Atau dengan ikhtilas cepat zih. Ya. Itu bahasa yang ada pada zih dan tih. Wa zani lil musanna al muzakkar fi halati rafa'. Kemudian zani untuk musanna muzakkar, dua orang laki-laki, untuk menunjuk dua orang laki-laki ataupun yang dikiaskan dengan muzakkar. Fi halati rafa', ketika rafa'. Kemudian zaini fi halatai an-nasbi wal jarri. Zaini untuk menunjuk ya dua yang muzakkar ketika nasab dan jar. Ya, di antara ahli nahwu ada khilaf yang terkait dengan zani, zaini. Apakah dia mabni atau mu'rab? Sebagian mengatakan bahwasanya semua isim isyarah itu dalam mabni, termasuk zani dan zaini. Sebagian yang lain mengatakan mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena dia sudah dimusanakan gitu. Musana itu diantara ciri isim, sehingga kalau ada isim-isim yang mabni dimusanakan, maka dia menjadi mu'rab gitu. Sehingga pada contoh zani, ya zani, apa ini adalah kitabani, dua kitab, maka zani situ i'rabnya apa? Isim isyarah. Bagi yang mabni, mabni ala madza, ala kasrah. Bagi yang mu'rab, marfu', wa alamat rafi' al alif niyabah anil dhamma li'annahu musanna. Wa tani lil musanna al muannasi fi halati rafa'. Kemudian tani untuk musanna, musanna muannas, dua orang wanita, fi halati rafa', ketika rafa' digunakan tani. Wa taini fi halatai an-nasbi wal jar, dan taini pada dua keadaan, digunakan pada dua keadaan nasab dan jar. Wal jam'i mudzakkaran kana aw muannasan ula'i. Kemudian untuk jamak, apakah mudzakkar atau muannas, sama kata tunjuknya, yaitu ula'i bil maddi 'indal hijaziyyin, dengan dipanjangkan ya, ataupun dengan hamzah di akhirnya ula'i. Wa bil qasri 'inda tamimiyyin, dan dengan qasr tanpa hamzah pada bahasanya orang-orang tamim, yaitu ula. Pada bahasanya orang Hijaz dengan hamzah ula'i. Pada bahasanya mereka orang-orang tamim, ula. Dan boleh pula di tanwin di situ hamzahnya ula'in. Ya, ula'i, atau boleh pula dikatakan ula'in. Ya. Wa yajuzu dukhuluha at-tanbih 'ala asma'il isyarah nahu hadza wa hadhihi wa hadhani wa hadaini wa hatani wa hataini haula'i. Dan boleh masuk hak tanbih pada isim-isim isyarah. Contohnya hadza, za dikasih hak hadza, hadhihi, hadhani, hadaini, hatani, hataini, haula'i. Nanti i'rabnya disendirikan, hak litanbih, za ismul isyarah. Wa idza kana al-musyaru ilaihi ba'idan al-haqta ismal isyarah kafan harfiyatan. Tatasarrafu tasarruf al-kafi al-ismiyati bihasabi al-mukhatabi nahu dzaka. Wa dzaki wa dzakuma wa dzakum wa dzakunna. Apabila sesuatu yang ditunjuk itu jauh, al-haqta ismal isyarah, maka kamu sertakan. Ya, bersama isim isyarah kafan harfiyah, kaf yang merupakan huruf yang menunjukkan jauh. Yang mana kaf ini tatasarruf tasarruf al-kaf al-ismiyah. Ya, bertasarruf dia seperti tasarrufnya kaf ismiyah. Ka ki ku kuma itu. Kun bertasarruf dia berubah-ubah seperti berubah-ubahnya kaf yang merupakan isim. Bihasabil mukhatabi, sesuai dengan yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicaranya seorang laki-laki, dzaka kitabun. Ya, ketika kamu sedang berbicara dengan Muhammad, ya, kemudian Muhammad mencari aina, ya, kitabi. Antum katakan dzaka kitabuk, ini kitabmu. Kalau yang berbicara ataupun yang diajak bicara wanita, antum katakan dzaki. Ya. Jadi kafnya berubah-ubah sesuai dengan siapa antum berbicara. Satu orang laki-laki ka, satu orang wanita ki, dua orang kuma. Iya. Dan seterusnya. Iya. Dan itu zaka bukan susunan mudhaf mudhaf ilaih. Iya. Kafnya hanya huruf saja yang menunjukkan kepada apa? Al-bu'd. Harfun la mahallalah min al-i'rab. Dalla 'ala al-bu'd. Ya, dan seterusnya. Wa yajuzu an tazida qablaha laman, dan boleh pula engkau menambahkan sebelum kafnya dengan lam. Dan di sana ada khilaf di antara ahli nahwu terkait dengan isim isyarah. Ada yang mengatakan bahwasanya isim isyarah itu ada dua tingkatan. Qurba dan bu'da, dekat dan jauh. Ini pendapatnya Ibnu Malik. Adapun jumhur mengatakan bahwasanya isim isyarah itu ada tiga tingkatan. Qurba, wusta, bu'da. Qurba untuk yang dekat, wusta yang tengah-tengah, bu'da yang jauh. Kalau yang qurba itu yang tidak ada kaf dan lamnya, seperti za, kitabun, hadza, kitabun. Adapun yang bu'da untuk yang jauh itu ketika ada kaf dan lamnya, zalika. Wusta, kemudian yang tengah-tengah itu yang padanya hanya ada kafnya, seperti zaka. Ya, kenapa demikian? Karena bertambahnya huruf itu menunjukkan bertambahnya jarak. Ya, ketika tidak ada tambahan huruf ya dekat. Ketika ada tambahan satu huruf agak jauh. Tambahan hurufnya dua lebih jauh lagi. Wa yajuzu an tazida qablaha laman, boleh engkau tambahkan sebelum kafnya itu lam, seperti zalika. Zalika, zaliki, zalikuma. Zalikum, zalikunna. Wala tadkhulu lam fil musanna. Lam tidak bisa masuk kepada yang musanna. Wala fil jam'i. Tidak pula bisa masuk kepada jamak. Fi lughati man maddah. Ya, pada bahasanya orang yang memanjangkan ula. Bahasanya siapa? Orang-orang Hijaz. Adapun pada bahasanya tamimiyun maka boleh. Ulalika. Ya. Tidak boleh masuk pada musanna dengan antum katakan zanilika, enggak bisa ya. Hanya zanika, tidak boleh antum tambahkan lam zaniliki, zanilika misalkan, ataupun tanilika, enggak boleh. Ya, pada yang jamak juga pada bahasanya orang-orang Hijaz yang memanjangkannya itu tidak boleh ditambahkan lam dengan mengatakan ulalika, enggak boleh. Hanya ulaika. Hanya kafnya saja yang bisa. Adapun pada selain musanna, ya, itu boleh. Pada yang jamak, ya, pada bahasanya orang yang memadkan dengan ulai tidak boleh. Pada yang mengkosor boleh. Ulalika. Wa innama tadkhulu fi halatil bu'dil kaf nahwu dhanikuma ثانيكuma أولئك وكذلك لا تدخل على المفرد إذا تقدمته ها التنبيه نحو هذا فيقال فيه في حالة البعد هذاك وإنما تدخل في حالة البعد الكاف tidak lain ketika jauh hanya bisa masuk di situ yaitu pada musanna dan pada jamak pada bahasanya orang yang memadkan itu yang bisa masuk hanya kaf ya wa innama tadkhulu fi halatil bu'di al kaf tidak lain bisa masuk kepada musanna ataupun jamak pada bahasanya orang yang memadkannya ya ketika jauh hanya kaf saja telah disebutkan di atas bahwasanya musanna tidak bisa dimasukin lam jamak juga pada bahasanya orang Hijaz tidak bisa. Tapi kaf bisa. Wa inna matan khulu fi halatil bu'di al-kaf. Ketika jauh hanya bisa dimasuki kaf saja. Sejauh apapun. Tetap hanya kaf. Tidak boleh ditambahkan apa? Lam. Contohnya. Zanikuma. Zanikuma. Mimma allamani rabbi. Atau. Tanikuma. Ula'ika. Enggak boleh dikatakan zani. Zanilikuma. Atau tanilikuma. Ataupun ula'ilika. Enggak boleh. وكذلك لا تدخل على المفرد اذا تقدمته ها demikian pula lam ini lamul bu'd tidak bisa masuk kepada isim isyarah untuk mufrad ketika didahului oleh ha tanbih hadza tidak boleh dikatakan apa hadzalika tapi kalau dibuang haknya bisa dzalika ya kan tapi kalau hanya kafnya bisa hadzak fa yuqalu ataupun dikatakan ya, saya ulangi, kalau ha tanbih masuk maka tidak boleh dimasuki apa? Lam. Ya, hadza tidak boleh apa? Hadzalika. Fa yuqalu fihi halatul bu'di ketika jauh kamu hanya boleh menambahkan kafnya saja. Tidak boleh ditambahkan lamnya. Hadzak. Hadzak gitu. Wa yusyaru ilal masih ada waktu kan? Enggak ada jamnya jadi effort. ويشار إلى المكان القريب هنا أو ها هنا نحو إن ها هنا قاعدون وإلى المكان البعيد هناك أو ها هناك أو هنالك أو هن أو هن أو ثم نحو وإذا رأيت ثم dan ditunjuk kepada tempat yang dekat dengan huna di sini ya ilal makan ini khusus ya ketika kita menunjuknya kepada makan maka kalau dekat tempatnya antum gunakan huna ataupun ha huna. Inna ha huna qa'idun. Inna ha huna qa'idun. I'rabnya bagaimana? Inna. Hah? Inna harfu nasbin atau taukidin. Na al-mudghamah. Dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Ismu inna. Ha litanbih. Huna ism isyarah mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Iya. Qa'idun khabar. Khabar inna. Kenapa mansub huna? Huruf ya. Huruf makan. Inna ha huna qa'idun. Wa ilal makanil ba'idan kepada sesuatu yang ataupun ketika antum menunjuk kepada tempat yang jauh maka digunakan hunaka. Ha hunaka, hunalika au hanna au hinna au thamma ataupun thamma. Contohnya wa idza ra'aita thamma. Wa idza ra'aita thamma. Jika engkau melihat di sana gitu. Artinya di sana atau di sini. Kalau yang dekat di sini, yang jauh di sana. Kalau tadi yang sebelumnya itu umum penggunaannya. Ya, bisa untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal ataupun benda mati. Kalau untuk menunjuk tempat, ya, antum gunakan kalau dekat huna ataupun hahuna. Kalau jauh, ya hunaka, hahunalika, hunalika, hanna, hinna, thamma. Ya. Mungkin itu. Ya. Ringkasnya. Barangkali ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Hah? Apa? Walil jazmi. Mana? Oh itu. ulai ya. Jadi ulai itu adalah isim isyarah yang digunakan untuk jamak, apakah muzakkar ataupun muannas. Boleh, sama. Tidak dibedakan. Ya. Alat tunjuknya kalau yang ditunjuk jamak muzakkar ataupun muannas, sama digunakan ulai. Ya, ulai. Ha ulai ataupun ulai rijalun, ha ataupun ulai nisaun. Ya. Yang lain? Ya, kalau sudah tidak ada yang iskal, maka kita cukupkan sampai sini. Insyaallah nanti pada pembahasan berikutnya kita masuk ke yang keempat dari isim-isim yang ma'rifah itu, isim mausul. Subhanakallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.